بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وهو شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوالي رحمة الله عليه تحريم تصوير ذوات الأرواح واقتناء الصور. Inilah satu pembahasan yang menjelaskan tentang tahrimu taswiri zawatil arwah, haramnya menggambar makhluk-makhluk yang memiliki roh seperti manusia, binatang, waktina iswar, dan juga haramnya memelihara, maksudnya menyimpan gambar-gambar makhluk bernyawa. Dan perkara ini benar-benar sangat sedikit yang memperhatikan perkara ini, apalagi di zaman ini, zaman yang mungkin hampir semua rumah kalau tidak semuanya berisikan alat-alat seperti HP yang dengan mudahnya kita mengambil gambar makhluk bernyawa, baik gambar dirinya sendiri, istrinya, anak-anaknya, bahkan kadangkala sebagian orang di foto, di video tanpa sepengetahuannya, wallahul musta'an. Sehingga dari hari ke hari semakin banyak fitnah yang disebabkan oleh gambar-gambar ini. Dan puncaknya sebenarnya yang diinginkan oleh syaitan, bagaimana supaya gambar-gambar tersebut ya disembah selain dari Allah Azza wa Jalla. Terlebih lagi gambarnya orang-orang yang dimuliakan. Gambar foto-fotonya orang-orang yang dimuliakan, orang tua, kakek, nenek, para penguasa, para ulama, tokoh-tokoh agama. Ini semakin apa? Fitnah. Mungkin taunya orang saat ini fitnah gambar yang perempuan yang telanjang atau punya setengah telanjang, mungkin banyak yang tahu bahwa itu bahaya, tetapi sedikit yang mengetahui bahwasanya foto-fotonya, gambar-gambarnya orang-orang yang ditokohkan seperti para alim, ulama, dan yang semisal dengan mereka, itu jauh lebih berbahaya. Kenapa? Karena gambar-gambarnya para tokoh tadi itu bisa mengantarkan sampai kepada perbuatan syirik, sebagaimana yang terjadi pada kaumnya siapa? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ketika mereka melukis, menggambar Waddan, Waswa'a, Wayaguth, Wayauqa, Wanasra. Mereka adalah namanya orang-orang yang soleh di zamannya. Ketika mereka sudah meninggal, syaitan membisikkan pada mereka supaya membuat gambar-gambarnya, lukisan-lukisannya di tempat-tempat yang biasa mereka tempati dulu. Gunanya apa? Alasannya untuk mengingat kebaikan mereka, jasa mereka, dan untuk membangkitkan semangat perjuangan mereka bagi orang-orang belakangan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, generasi pertama belum menyembahnya, tetapi ketika ilmu semakin jauh hilang, maka pada akhirnya gambar-gambar tadi pun mulai dikeramatkan dan disembah selain dari Allah Azza wa Jalla. Dan betapa banyak kaum muslimin yang masih menyimpan gambar-gambar neneknya, kakeknya, orang tuanya, siapalah, wallahul musta'an. Adapun tentang kerusakan gambar dari sisi moral, ya, ini sudah tahaddits wala haraj, ini sudah merajalela, apalagi di tengah-tengah para pemuda-pemudi. Tidak bisa lagi di sebutkan. Bahkan sesuatu sudah dianggap biasa saja. Sesuatu yang sudah dianggap biasa saja. Allahu musta'an. Karena itu siapa yang masih menyimpan album-album lamanya, kenang-kenangannya SMP, SMA dan semisal dengannya, segera dimusnahkan, tidak ada manfaatnya. Kecuali gambar-gambar yang mesti ya, yang kita tidak mungkin mengurus sebagian urusan kita kecuali dengannya. Sebagian para ulama kita seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, yang mengharuskan kita menggambar, dia yang berdosa. Karena kadang-kalanya sebagian perkara urusannya tidak bisa kita mengambil hak kita kecuali apa? Dengan adanya gambar kita di situ, KTP, SIM, paspor, ataupun sebagian perkara. Ya, beliau mengatakan langsung menjazam memastikan tahrimu taswiri dawatil arwah, haramnya menggambar makhluk-makhluk bernyawa waktina iswar dan menyimpan memelihara gambar-gambar tersebut. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, berkata al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah wa huwa Abu Isa Muhammad ibnu Isa rahmatullah alaihi, qala haddathana Ahmad ibnu Mani' qala haddathana Rawh ibnu Ubadah قال حدثنا ابن جريج وهو عبد المالك ابن عبد العزيز قال حدثني أبو الزبير وهو محمد ابن مسلم ابن تدرس مدلس وقال عن بسيني. Beliau mengatakan an Jabirin, dari Jabir wa huwa Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Walaupun di sini Abu Zubair mengatakan an Jabir, mudallis melakukan tadlis ada anaknya, tetapi Syekh Mukbir rahimahullah akan menyebutkan bahwasanya hadis ini datang dalam musnadnya Imam Ahmad rahmatullah alaihi, di mana beliau di situ menyatakan bahwa beliau mendengar langsung sehingga kita aman dari tadlisnya. Qala haddathani Abu Zubair an Jabir radhiyallahu anhu qala, dan anak-anaknya Abu Zubair, kalau itu dalam umpamanya dalam Sahih Muslim maka itu tidak la tadur. Demikian pula jika seandainya yang mengambil darinya adalah Al-Layth ibn Sa'ad, maka ini juga tidak berpengaruh, para ulama menerimanya. قال عن جابر وهو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السورة في البيت. Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang meletakkan, memajang surah, itu gambar, maksudnya gambar makhluk bernyawa, fil bait, di dalam rumah. Wa naha an yasna'a dzalik, dan Nabi SAW melarang dari perkara yang demikian itu. Hadza hadithun hasan, hadith ini adalah hadith yang hasan. Wa Abu Zubair wa in kana mudallisan faqad sarraha bis sama'i inda Imam Ahmad, dan Abu Zubair pada sanad tadi, sanadnya At-Tirmidzi rahmatullah alaihi, walaupun dia mudallis, dia mengatakan an Jabir ya, faqad sarraha bis sama'i inda Imam Ahmad, beliau telah menyebutkan secara terang bahwasanya beliau mendengar langsung darinya. Inda Imam Ahmad, dalam musnad Imam Ahmad, qala rahimahullah qala haddathana Abdullah ibn al-Harith an ibn Jurayj qala akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Perhatikan, Abu Zubair mengatakan annahu sami'a Jabir, bahwasanya beliau mendengarkan Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Sehingga apa yang dalam Sunan At-Tirmidzi di atas tadi, beliau mengatakan, Abu Zubair mengatakan an Jabir Beliau mudallis wa qad an'am. Orang yang disifati mudallis itu tidak diterima sampai dia menjelaskan bahwa dia mendengar langsung. Nah, di sini dalam mustadnya Imam Ahmad belum mengatakan, Ibnu Jurayj mengatakan qala akhbarani Abu Subair annahu sami'a Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu yaz'umu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil surati fil bait. Sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam melarang memajang gambar, itu gambar makhluk bernyawa, fil baiti, di dalam rumah. Wa nahar rajulu ay yasna'a dhalik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk membuatnya, itu membuat gambar-gambar makhluk bernyawa. Karena kenapa? Jadi antaranya bahwasanya ya datang hadis bahwasanya rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar makhluk bernyawa terpajang, juga ada anjing di dalamnya, maka malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah itu. Lahir maksudnya malaikatur rahmah. Naam. Baik, karena jangan sampai ada yang mengatakan kalau begitu simpan aja supaya malaikat maut tidak masuk. Lah. Ya. Naam. Kemudian yang diinginkan oleh syaitan supaya kita membuat gambar-gambar tadi, supaya gambar itu disembah-sembah nantinya, dikeramatkan. Ya, perlu mungkin banyak, apalagi di zaman ini, betapa banyak kerusakan pada gambar-gambar laki-laki, perempuan. Wala haula wala quwata illa billah, apalagi di HP-HP Android saat ini. Ya, orang yang mungkin biasa-biasa saja kulitnya kelihatannya bisa kayak putih. Ya enggak? Ya, kelihatannya apa? Naam, biasa-biasa saja, tidak fal muhim, tidak sesuai dengan digambar di alam nyata dengan ya yang asli. Banyak kerusakan. Tapi itu yang banyak diketahui oleh orang. Ya, yang berkaitan dengan pornografi. Padahal yang diinginkan oleh setan itu kesyirikan. Ketika gambar itu dipajang, dibuat, dipajang di warung sebagai pelaris warungnya, belum lagi yang menyimpan di dompetnya gambar-gambar yang dianggap sebagai gambarnya orang-orang yang soleh, para wali menurut mereka, ini apa lebih berbahaya daripada gambar-gambar yang telanjang itu? Gambar-gambar telanjang mungkin mengantarkan pelakunya untuk berbuat onani, istimna atau zina. Kalau gambar-gambar orang-orang yang ditokohkan yang boleh jadi diperjualbelikan dengan mahal, ya sebagian gambar lukisan, apalagi dianggap lukisan-lukisan tua yang ditokohkan negarawan, tokoh agamawan, ya itu dikeramatkan itu. Nah, itu mengantarkan pelakunya kepada apa? Kesyirikan. Karena itu para ulama menyebutkan tentang permasalahan dalam kitab Tauhid. Seperti Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah memasukkan pembahasan ini dalam kitab Tauhid. Kenapa? Karena itu bisa merusak akidah, bisa merusak tauhid seseorang. Nah, dan lihat betapa banyak dan berapa banyak gambar-gambar yang diperjualbelikan, ya, kemudian dijadikan jimat-jimat gambar-gambar itu. Naam. Jadi naha 'anil surati fil bait. Nabi SAW melarang memajang, ya, gambar-gambar di dalam rumah. Dan dimaksudkan surah di sini bukan hanya patung. Bukan hanya apa? Patung. Ya, kalau dalam bentuk patung lebih-lebih. Naam, bukan hanya patung, sebagai dipahami oleh sebagian orang. Bahkan masuk lukisan-lukisan. Bahkan walaupun sulaman. Karena di zamannya Nabi SAW, beliau melihat sebagian kain yang dijadikan sebagai gorden di rumahnya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, maka Nabi SAW pun enggan masuk ke rumah. Bahkan wajah beliau berubah seketika. Sampai Nabi SAW memerintahkan agar ya gambar itu yang ada pada kain, dan itu sulaman tentunya, ya, naam, untuk diturunkan dan bahkan dipotong, naam, dihinakan. Qala wa nahar rajula ay yasna'a dhalik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membuat gambar-gambar makhluk tersebut. Wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam amara Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu zaman al-Fath, bahwasanya Nabi SAW telah memerintahkan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu zaman al-Fath, pada saat beliau menaklukkan kota Makkah dan beliau masuk ke dalam Ka'bah, wa huwa bil bathai ayati al-Ka'bah, agar beliau datang masuk ke dalam Ka'bah, fayamhu kulla suratin fiha, dan menghapus seluruh gambar-gambar yang ada di dalam Ka'bah. Dulu dinding-dinding Ka'bah di dalam itu apa? Itu ada lukisan-lukisan. Ya, ada lukisannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada lukisannya siapa? Nabiullah Ismail dilukis. Digambarkan bahwasanya beliau apa? Biasa melakukan apa itu azlam, mengundi ya, mengundi nafsi dengan anak panah. Sampai Nabi SAW mengatakan, ya demi Allah, sungguh mereka ini tidak pernah melakukan perbuatan yang mereka gambarkan dalam lukisan itu. Dan anehnya, perkara seperti ini di zaman ini justru dianggap sebagai suatu seni. Ya tidak? Seni rupa, ya ada istilahnya seni. Nah, artinya orang yang bisa melukis, menggambar, membuat patung-patung itu dihargai dengan mahal. Nah, lukisannya dihargai, padahal cuma coret-coret. Dianggap apa itu seni bernilai tinggi, dibeli orang bukan puluhan, bukan sampai ratusan juta, bahkan sampai ada yang dikatakan miliar itu apa gambar-gambar seperti itu. Nah, dan itu semakin mahal harganya, semakin besar fitnahnya, karena akan dijaga dan diagung-agungkan, waliyadu billah. Nah, jadi lihat bagaimana Nabi SAW mengutus khusus Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu agar masuk ke dalam Ka'bah, menghapus seluruh gambar-gambar lukisan yang ada di sekitar Ka'bah ataupun yang ada dalam ruangan Ka'bah. Walam yadkhulil baita hatta muhiyat kullu suratin fihi, dan Nabi SAW tidak mau masuk ke dalam Ka'bah tersebut sampai seluruh gambar-gambar, baik itu patung-patung, lukisan-lukisan, telah dihapus, telah dihilangkan. Walam yadkhulil baita hatta muhiyat kullu suratin fihi, ya, dan Nabi SAW enggan masuk, tidak mau masuk ke dalam Ka'bah sampai seluruh gambar-gambar tersebut telah dimusnahkan. Naam. Qala rahimahullah wa hakadha sarraha bit tahdits inda Ahmad aidan, demikian pula Abu Zubair yang mudallis ini juga telah melakukan tasrih, maksudnya beliau menyatakan bahwa beliau mendengar langsung dari Jabir radhiyallahu anhu dalam Mustadnya Imam Ahmad di tempat yang lain di juz yang ketiga, faqala haddatsana Hajjaj qala ibn Jurayth qala akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu fa dzakarahu kama inda Tirmidzi. Beliau boleh menyebutkan seperti apa yang dalam Sunan At-Tirmidzi yang boleh sebutkan di awal pembahasan ini. Wa qala Abu Ya'la rahimahullah qala haddatsana Abu Khaythamah qala haddatsana Rawah wa Rawi ibn Ubadah qala haddatsana Ibn Jurayth wa huwa Abdul Malik ibn Abdul Aziz qala akhbarana Abu Zubair, siapa namanya tadi, Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus, annahu sami'a Jabir. Dalam Mustadnya Al-Imam Abu Ya'la juga Abu Zubair mengatakan annahu sami'a, bahwasanya beliau mendengarkan Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, fa dzakarahu kama 'inda At-Tirmidzi. Wa tajidu fi hadhihi al-adillati, saya mengatakan, Syekhuna rahimahullah mengatakan, wa tajidu fi hadhihi al-adillati umuma tahrimi suwar, dan engkau dapatkan pada dalil-dalil ini keumuman haramnya yang namanya gambar-gambar makhluk bernyawa. Sawa'un akanat mujassama, sama saja mujassama, ada bayangannya, ya, apa istilahnya, apa, dua dimensi atau yang berapa dimensi, am ghairu mujassima, semuanya apa, semuanya diharamkan. Maksudnya beliau ingin mengatakan yang diharamkan di sini bukan hanya gambar patung, iya, bukan hanya gambar patung sebagaimana dipahami oleh sebagian orang, bahkan seluruh jenis gambar-gambar. Dan datang sebagian hadis penyebutan ar-ra'su, ra'su, ra's maksudnya kepala, adalah apa? Bagian daripada gambar. Artinya kalau gambarnya sudah dihilang kepalanya, apa kepalanya sudah hilang, maka tidak ada lagi surah gambar yang terlarang. Naam, jadi kalau tidak ada kepalanya, bukan hanya sekedar wajahnya, bahkan kepala. Tentu sendiri teman kita di sini kasihan ditabdi sama saudaranya sendiri disebabkan karena perkara ini. Allahu musta'an. Naam, sehingga mereka terpecah belah lagi. Ya. Dan tidak diragukan bahwasanya ya, pendapat walaupun kita tidak sepakat dengan itu tapi gara-gara itu ya, tapi jelas apa yang dikemukakan oleh Abu Ubaid itu jelas kekeliruan. Dalilnya sama Siddiq lebih kuat tentunya. Nah, cuman pentabdian ya, begitulah. Ya. Mereka siapa yang menyelisih langsung ditabdi. Allahu musta'an. Baik. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.